kegayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbu mengalu bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertata di benakku. Kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu. Kasih gila hanya ku yang paling memahami kegelisahanmu dan arti kata kecewamu.